الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Khairuddin azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita fawaid dari surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13 dan setelahnya. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى memanggil seluruh manusia dengan panggilan ya ayyuhan nas mu'minuhum wa kafiruhum. Semua manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mukminnya, kafirnya, orang salehnya, para pelaku maksiatnya, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arabnya, orang Ajamnya, kulit putih, kulit hitam, dipanggil semua. Ya ayyuhan nas. Selama dia manusia maka dia dipanggil. Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Kalian dicipta dari itu. Tidak ada manusia kecuali bapak moyangnya adalah Adam alaihissalatu wassalam. Bukan dari monyet sebagaimana teori Darwin, bukan. Asal muasal manusia adalah tetap manusia, Abuna Adam alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على طيب عربي إلا بالتقوى. كلكم من آدم. Semua kalian ini asal muasalnya dari Adam, dan Adam dari tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna taib." Lalu kata illa billah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian ini asalnya dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam non Arab. Demikian juga kebalikannya, tidak ada keutamaan non Arab di atas orang Arab illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa. Takwa inilah barometer kemuliaan, bukan ukuran keturunan siapa, bukan status sosial, bukan status sosial bahwa dia orang barakallahu fikum terhormat, terpandang, kaya, memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, bukan. Tapi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah at-taqwa. Boleh jadi di dunia ini ukuran kemuliaan orang dan orang juga mengukurnya ya. Dan ukuran duniawi ya. Siapa yang banyak duit dianggap terhormat, siapa yang memiliki pangkat jabatan ya dianggap mulia. Barakallahu fikum. Sehingga sesoleh apapun terkadang seseorang ketika dia tidak memiliki duit, tidak memiliki jabatan, ya yes, dianggap rendahan, dianggap biasa-biasa, dianggap orang pinggiran, dianggap tidak berkualitas. Maka Allah SWT mengatakan, mengajari kita tentang kemuliaan ini. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Baik. Kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenali antara satu dengan yang lainnya. Baik. Lita'arafu, untuk kalian saling mengenali, oh ini bangsa Arab, ini orang Ajam. Baik. Ini orang Asia, ini orang Afrika. Ini orang barakallahu fikum Eropa. Dan seterusnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan Allah menciptakan dan Allah yang mengatur. Bukan kehendak kita lahir sebagai orang Asia. Demikian juga orang-orang Arab, bukan kehendak mereka untuk mereka terlahir sebagai orang-orang Arab. Bukan keinginan mereka, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang yang boleh menganggap dirinya lebih mulia dari yang lainnya, karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini kaidah. Sesungguhnya orang termulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di sisi selain Allah ya boleh jadi, bukan masalah takwa yang menjadi ukuran kemuliaan. Seperti kebanyakan orang sisi kemuliaan itu diukur dengan keturunan, keturunan bangsawan kah, atau keturunan orang-orang kaya. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kaidah ini, atqakum, karena dengannya semua orang bisa dan memiliki peluang untuk mendapatkan predikat takwa. Barakallahu fikum. Masalah harta, barakallahu fikum, boleh jadi orang seumur hidup dia banting tulang peras keringat, pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam. Tetap begitu-begitu saja hidupnya. Tidak lebih mapan dari sebelumnya. Baik. Tapi takwa, siapa yang menghalangi orang? Semua diperintah oleh Allah bertakwa. Baik. Silakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki, perempuan, tua, muda, orang Arab, orang Ajam, semua boleh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba. Baik. Suatu yang bisa diusahakan oleh orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang termulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Taib, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa. Taib, Maha mengetahui keadaan mereka. Ya khabir. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arabi, orang-orang Badu yang tinggal tanpa menepati atau menetapi satu wilayah, dia berpindah-pindah sesuai dengan musim biasanya, karena mereka mengembalakan onta-onta mereka atau ternak-ternak mereka di mana ada lahan rumput yang bagus. Mereka mengarahkan ternak mereka ke sana sekaligus mereka juga berpindah. Arabi. Qalatil Arabu amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman, mereka mengatakan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya dengan keimanan sempurna. Pengakuan mereka. Kullam tu'minu, katakan wahai Rasul kepada mereka yang mengaku-ngaku beriman ini. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Belum beriman dengan sesungguhnya keimanan. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah bahwa kami telah berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Itu Islam nampak dalam bentuk amalan-amalan bahwa dia sebagai seorang muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah iman itu masuk ke dalam kalbu kalian. Fa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika sekiranya kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya, la yalidkum min amalikum syai'a, Allah tidak akan mengurang-urangi sedikit pun dari amal-amalan kalian. Tidak akan terkurangi amal kalian yang kalian lakukan. Sekecil apapun itu, semua akan tertulis, termaktub dalam catatan amal seorang hamba. Besar atau kecil amalan itu, baik atau buruk, semuanya tertulis. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Berkata orang-orang kafir ketika mereka membuka catatan amalan mereka, mereka terheran-heran, ma li hadzal kitab, gerangan kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak tinggalkan sedikit pun dari amal besar atau kecil kecuali tertulis di dalamnya. Sekecil apapun dan sebesar apapun amalan itu ditulis semuanya. Tak tertinggal satu amal pun. Wajadu ma amilu hadira. Kemudian mereka mendapati semua apa yang pernah mereka lakukan di dunia tertulis, memang termaktub di dalam kitab catatan amalan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah mendzalimi seorang pun. Ketika orang itu diperintahkan untuk membaca catatan amalannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal zalamaka katabati, apakah engkau telah dianiaya, dizalimi oleh malaikat yang aku tugaskan mencatat amal-amal engkau? Yani adakah mungkin amal saleh yang kau lakukan tidak dicatat oleh malaikat sebagai amal saleh, atau mungkin engkau tidak melakukan maksiat tapi dicatat oleh malaikat sebagai perlakuan maksiat? Adakah engkau terzalimi? Allah memintanya. Dan semua orang akan membaca dan memeriksa kitabnya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang jelas Allah tidak pernah menzalimi. Malaikat juga tidak pernah menzalimi. Sehingga mereka harus berkata, "La ya Rabbi." Ketika mereka ditanya, "Apakah kalian dizalimi, dianiaya oleh malaikat-malaikat pencatatku?" Mereka harus mengatakan, "Tidak, wahai Rabbku. Semua yang tertulis di sini memang aku melakukannya. Tanpa kecuali, tanpa terkurangi, tanpa tertambah." Dan kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurang-urangi sedikit pun amalan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang taubat. Rahim, Maha Penyayang terhadap orang-orang mukmin. Baik. Jadi siapapun ya silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saja kekurangan, kekeliruan kita, tidak sadar. Hatta sesuatu terkadang kita tahu ilmunya, tapi terkadang kita melanggarnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang menepati dalam kitab catatan amalan mereka banyak istighfar. Baik, tuba kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang-orang yang mendapati istighfar yang banyak di dalam catatan amalan mereka. Kemudian Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu. Sunya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Ini penting. Barakallahu fikum. Karena iman harus dengan keyakinan. Baik. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Harus kuat kokoh dalam hati sanubari kita tentang apa yang kita yakini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Inilah orang yang beriman. Bukan cuma sekedar pengakuan. Anda beriman berarti Anda harus mengimani Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu. Percaya tidak cukup, harus ada amal yang membuktikan keyakinan Anda, kepercayaan Anda. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka pun berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Inna Allah ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu. Tidak boleh ada sama sekali rasa ragu, plin-plan, maju mundur. Baik. Tidak pasti. Mesti harus dengan keyakinan yang kuat. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Fisabilillah. Fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan fisabilit tagut. Ulaika lahum shadiqun. Mereka-mereka inilah yang betul-betul benar dalam pengakuan imannya. Kalau begini dia, maka dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma cuma sekedar ucapan-ungkapan pengakuan, maka belumlah dicap dia sebagai seorang mukmin atau yang jujur dalam keyakinannya, pengakuannya. Kul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardhi wallahu bi kulli syai'in 'alim. Kul atu'allimuna Allah bidinikum, katakan wahai Rasul kepada mereka-mereka yang mengaku-ngaku mukmin ini, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah Subhanahu tentang agama dan keyakinan kalian yang ada dalam dada kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sementara Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan apa yang ada dalam hati-hati kalian. Allah Maha mengetahui. Kau ungkapkan dalam bentuk pengakuan bahwa engkau beriman atau tidak, Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga tidak perlu ada pengakuan-pengakuan. Tinggal Anda meyakini dan Anda beramal di atas keyakinan yang benar itu. Tidak perlu Anda mengkhabar-khabarkan tentang kondisi hati kalian. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Allah pertegas. Setelah Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah mengatakan wallahu bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dan luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, niatan-niatan kita, harapan-harapan kita, Allah Maha mengetahui. Baik. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka menganggap bahwa ketika mereka masuk Islam mereka telah memberi kontribusi besar terhadap Islam. Mereka telah memberi andil besar terhadap Islam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman, mereka meyakini bahwa mereka telah berbuat banyak. Masya Allah. Kul la tamunnu 'alayya islamakum, katakan kepada mereka, tidak perlu kalian sebut-sebut membangga-banggakan keislaman kalian seakan-akan kalian telah memberi sesuatu yang sangat besar terhadap Islam ini. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kalian berupa iman. Itu adalah pemberian yang luar biasa besarnya. Betapa banyak orang yang tidak diberi hidayah ini. Betapa banyak, banyak sekali. Barakallahu fikum. Hatta orang dia sebagai seorang muslim, lahir di tengah kaum muslimin, tumbuh besar di tengah masyarakat kaum muslimin, namanya juga islami, masya Allah. Tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu, tetap dia tidak mau paham, tidak mau mengerti, tidak mau apalagi mengamalkan ajaran Islam ini. Tidak, pokoknya sholat tidak, puasa tidak, tidak pokoknya. Pijuh hari raya tidak juga, hari raya juga tidak. Terus apa? Dibilang agama lain juga tidak mau. Subhanallah. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kalian itu adalah minnah, pemberian sangat besar, sangat-sangat besar untuk kalian. Jika sekiranya kalian betul-betul orang yang jujur. Bukan kalian menganggap diri kalian bahwa kalian telah memberikan andil banyak terhadap Islam ini dengan masuknya kalian ke dalam Islam. Bukan. Bahkan hendaknya kalian merasa bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar atas kalian. Minna minallahi subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Masyaallah. Dalam surah ini banyak sekali barakallahu fikum tuntunan akhlaqiyah wal aqadiyah, masalah keyakinan dan akhlak dalam bermuamalah luar biasa. Barakallahu fikum. Yang sekiranya kita mengamalkannya, menjalankannya, maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki barakallahu fikum akhlaqul karimah. Barakallahu fikum. Bagus dalam bermuamalah, bagus dalam berinteraksi, bagus dalam bermasyarakat. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.